Ketika engkau dilahirkan, engkau menerangi alam kegelapan ayah dan ibumu. Betapa murni kasihnya ketika kau lenyap tidur, tetapi wajahmu, oh anak, terkadang ibumu tidur tak lena menjaga tidurmu. Takut engkau terbangun menangis kehausan susu. Dibelaimu dengan cermat, penuh kasih dan sayang setiap detik dan setiap waktu. Kini masa terus berlalu, dimandi dengan kasih sayang. Engkau besar sudah, oh anak. Ibu dan ayah memberi kau kebebasan yang engkau mahu. Di samping didikan agama yang sempurna untuk harimu kamu, kini kau telah jauh berubah. Sikapmu kasar dan menderhaka, meracuni hati mereka. Inikah balasanmu, oh anak, membelakangkan sifat Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Walau apapun yang kau lakukan, kini kau telah sedar. Ibu dan ayah senantiasa menerimamu seperti biasa. Begitulah sucinya kasih ayah dan ibu terhadapmu. Kenanglah jasa mereka selalu berkorbankan untukmu anak.